Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Kaum muslimin wal muslimat, para hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita kembali di tempat ini, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemampuan serta kekuatan akhirnya kita masih bisa juga bertahan. Berarti Allah memilih kita menjadi orang-orang yang terkuat. Nabi SAW menyebutkan al-mu'minul qawi khairun wa ahabba ilallahi minal mu'minin dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Mungkin banyak teman-teman kita yang sebelumnya berniat datang tapi tidak diberikan kekuatan, atau kemampuannya kurang, ada yang gagal sebelum berangkat. Ada yang sudah sampai, tapi hanya sampai kemarin. Ada yang masih mampu mengikuti, apalagi di jam-jam ngantuk seperti ini. Maka hal yang perlu kita syukuri adalah tak kala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat mujahadah ini kepada kita. Kesungguhan, kekuatan, kemampuan. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Namun ada perkara yang lebih hebat lagi. Kesungguhan luar biasa, tapi ada yang lebih hebat lagi. Kalau kesungguhan kan membutuhkan, wah masih terasa capek, lelah. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Kalau kita miliki perkara ini, pasti kita tembus. Bahkan kurang. Kalau dua hari saja tabligh akbar pasti kurang itu. Ah, kenapa cuma dua hari? Ayah ini panitia ini. Ya. Harusnya lebih. Ketika kita di dalam amalan itu memiliki rasa dan menikmati yang namanya kelezatan kenikmatan kebahagiaan dalam ibadah. Kalau sudah rasakan kebahagiaan, capeknya bagaimanapun, ini panitia-panitia ini, ada yang sampai mau pingsan saya lihat, luar biasa tugasnya. Tapi kalau kita rasakan kebahagiaan apa yang ada pada amalan, kurang itu amalan. Kelezatan, kenikmatan yang ada pada amalan, kurang itu amalan. Kita ingin lakukan semuanya. Tahu sholat Nabi? Sholat Nabi SAW, bagaimana sholat Nabi? Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, pembantu Nabi SAW, menceritakan, beliau dengar dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri tercinta Nabi SAW. Nabi atau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menggambarkan bagaimana hebatnya, luar biasanya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana yaqumul lail hatta yatafattara qadamah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai bengkak, terpecah-pecah kakinya. Apa ini ikhwah? Apa artinya ini? Seringnya itu beliau salat, terus-menerusnya itu beliau salat, tak henti-hentinya beliau salat. Kenapa bisa seperti ini? Karena beliau sudah rasakan nikmatnya itu ibadah, lezatnya itu ibadah, bahagianya berada di atas ibadah. Makanya apa kata Nabi? Apa ucapan Nabi kepada Bilal ketika menyuruh untuk azan, mengumandangkan, segera mengumandangkan azan? Nabi memerintahkan dengan kalimat, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Wahai Bilal, istirahatkan kami, buat kami tenang dengan sholat. Ibadah sholat menenangkan. Dengan beribadah yang sampai membuat terpecah-pecah kakinya Nabi tadi, beliau nikmati ternyata. Kalau sudah seorang menikmati ini, kalau hanya doa tablik akbar 2 hari, masih kurang. Masih ingat hadis yang kemarin kita dengar dari Ustaz Khidir? Bagaimana keadaan para sahabat yang sudah merasakan kebahagiaan di dalam amalan mereka? Mereka rasakan kurang itu. Ketika mereka tertinggal satu amalan saja, gundah gulana hatinya, merasa rugi sekali. Hadis apa itu? Hadis tak kala orang-orang miskin mengadu kepada Nabi SAW, padahal orang miskinnya hebat. Mereka sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa. Ternyata masih ada satu amalan yang mereka tidak lakukan, tidak mampu mereka lakukan. Mereka merasa rugi sekali. Mereka mengatakan, orang-orang miskin mendatangi Nabi, "Zahaba ahlud dhuthur bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu jauh meninggalkan kami membawa pahala-pahala yang sangat banyak. Kenapa bisa? Yusalluna kama nusalli, mereka sholat, kami bisa juga sholat, sama-sama dapat pahala. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa, kami juga puasa, sama-sama dapat pahala. Tetapi mereka, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim ma lam natasaddaqa, tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Sedangkan kami, apa yang kami miliki? Kami tidak bisa bersedekah. Orang miskin makan saja mungkin 1 hari 1 kali, mungkin tidak makan. Apa yang kami bisa sedekahkan? Satu amalan saja, amalan sedekah saja sudah mengganjal di hati itu. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang sudah merasakan kebahagiaan dengan apa yang mereka lakukan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini materi kita. Bagaimana sebenarnya untuk mendapatkan kebahagiaan itu? Judulnya kita baca, langkah-langkah menuju kebahagiaan. Semua orang pasti menginginkannya, baik orang fajirnya maupun orang baiknya. Cuma ya berbeda-beda sisi pandangnya. Ada yang memandang kebahagiaan itu dengan banyaknya harta. Seandainya kebahagiaan itu dengan banyaknya harta, lakana Qarun min as'anin nas. Andai kata kebahagiaan itu dengan banyaknya harta, maka Qarun adalah manusia yang paling bahagia. Ternyata dia adalah manusia yang celaka. Ada orang yang memandang kebahagiaan dengan jabatan dan kedudukan. Seandainya benar kebahagiaan itu adalah dengan kedudukan dan jabatan, lakana Fir'aun wa Haman min as'adin nas. Maka Fir'aun dan Haman, Fir'aun presidennya, ya, Haman perdana, ya, wakilnya, mereka adalah manusia yang paling bahagia. Ternyata mereka juga manusia-manusia yang dibinasakan, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu yang benar, kebahagiaan bukanlah dilihat dari sisi harta atau kedudukan. Tetapi kebahagiaan adalah apa yang sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, "Laisal ghina an kathratil ard, walakinnal ghina ghina nafs." Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan itu adalah ketenangan jiwa, ketentraman hati, ketenangan. Makanya ada orang kaya tidak tenang, tidak bahagia dia. Makanya kalau orang mau menikah, apa yang dicari? Apa yang dicari orang mau menikah? Kita sudah menikah ini, masa tidak tahu jawabannya? Ya. Mencari kebahagiaan. Ya. Yang belum menikah bisa jawab juga, karena dia pengen menikah, ingin menikah untuk mencari apa? Kebahagiaan. Yang mau nikah lagi juga mau cari apa? Kebahagiaan. Coba kita kembalikan kepada Al-Quran. Apa hakikat kebahagiaan yang dikejar seseorang dengan pernikahan? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Kemudian Allah sebutkan lanjutan ayatnya, bentuk kebahagiaan, inti kebahagiaan. Litaskunu ilaiha. Dan di antara ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia Allah menciptakan dari diri-diri kalian pasangan-pasangan kalian, istri-istri kita. Untuk apa? Kita sudah jawab semua tadi, untuk bahagia, ya kan? Tapi Allah lihat, Allah sebutkan dalam ayatnya dengan konteks yang lebih mendalam lagi, litaskunu ilaiha, agar kalian bisa tenang dengannya, kepadanya. Berarti inti kebahagiaan adalah ketenangan, tumakninah, as-sakinah, ya, kesejahteraan jiwa, lapangnya dada. Dan orang-orang yang diberikan kebahagiaan dalam bentuk ini, ketentraman, kesejahteraan, ketenangan, rohah, ya, jiwa yang tentram, adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang benar-benar diberikan anugerah yang luar biasa. Kenapa? Tidak semua orang merasakan kebahagiaan. Tidak semua orang dilapangkan dadanya. Tidak semua orang mendapatkan dengan banyaknya harta ketenangan pada jiwanya. Makanya Allah sebutkan di dalam firman-Nya, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbi." Apakah orang yang Allah lapangkan dadanya, dia dapat sudah kebahagiaan? untuk mengenal Islam, dia berada di atas cahaya dari Rabbnya. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Allah sebutkan lawannya, benar-benar celaka, celaka lawannya kebahagiaan, orang-orang yang hatinya dikeraskan dari berzikir kepada Allah. Lawannya kebahagiaan gundah gulana, kegoncangan jiwa, tidak tenang, tidak pernah merasakan kelezatan di dalam diri. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk ke inti dari judul yang kita lihat bersama, ada perkara yang harus diketahui dan diyakini oleh setiap muslim, bahwasanya kebahagiaan lawan dari kesengsaraan, dan kesengsaraan adalah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diganggu gugat. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya. Di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Telah menceritakan kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya. Ini pendahuluan Abdullah bin Mas'ud. Beliau jujur dan terpercaya. Kenapa diberi pendahuluan? Karena yang disampaikan ini perkara ghaib. Tidak mungkin akan mempercayainya kecuali orang-orang yang meyakini kejujuran Nabi, dan apa yang beliau ucapkan adalah wahyu, bukan dari hawa nafsu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang beliau ucapkan bukan dari hawa nafsunya, yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diturunkan kepadanya. Hanya orang yang bisa mempercayai adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meyakini bahwasanya apa yang beliau ucapkan adalah datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyebutkan, inna ahadakum, sesungguhnya setiap salah seorang di antara kalian, semuanya, salah seorang di antara kalian, semua dari kita, saya, antum, ya, yang berada di paling depan, yang berada di paling belakang, ya, yang masih makan di bawah, cepat makannya. Ya. Ya. Semuanya, ya. Semua kita kondisinya dahulunya sama. Yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Dulu, ya, dia dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya 40 hari sebagai nutfah, masih cairan. Kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, seperti itu pula 40 hari. Summa yursalu ilaihi malak, ditiupkan, diutus kepadanya malaikat, bikat birizkihi atau fayanfakhu fihi ruh, ditiupkan ruh padanya. Kemudian apa? Fayu'maru bi arba'i kalimat, maka diperintahkan kepadanya, ditetapkan padanya bi arba'i kalimat, empat perkara yang pasti. Bikat birizkihi, ditetapkan rezekinya, itu pembahasannya sudah kemarin, kunci-kunci rezeki. Wa ajalihi, ajalnya, ya. Kemudian wa amalihi, amalannya bagaimana. Kemudian yang terakhir, wa saqiyun au sa'idun, dia sebagai orang yang sengsara atau sebagai orang yang bahagia. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Walaupun antum enggak tanya, saya tahu muncul langsung pertanyaan itu. Yakin? Dan pertanyaannya, walaupun cara mengungkapkannya berbeda-beda, pasti sama intinya. Sesuatu yang pernah ditetapkan oleh Allah, sudah jelas ditetapkan oleh Allah, tidak akan bisa berubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang muncul pertanyaannya? Kalau begitu, nah ini yang biasanya, kalau begitunya ini bahaya ini. Kalau enggak tahu jawabannya ini, luar biasa bahayanya. kalau begitu untuk apa kita beramal? Ini penting dibahas. Dari sini muncul kesesatan-kesesatan, kelompok-kelompok sesat. Ingat, apapun yang pasti muncul dalam hati kita, pertanyaan. Ini pertanyaan yang pasti muncul, ya kan? Pasti muncul. Pasti ada jawabannya di dalam syariat kita. Antum tahu, pertanyaan kita ini sudah pernah ditanyakan oleh murid-murid Rasulullah SAW dan dijawab langsung oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak perlu pakai akal-akalan. Jawabannya kira-kira bagaimana ya? Mengkompromikannya tidak perlu. Tidak perlu pakai akal-akalan. Diteliti dulu, dipikirkan dulu. Tidak. Jawabannya langsung dari lisan Nabi SAW. Kalau kita terima, tidak pasti tidak ada yang mengganjal lagi. Apakah kita beramal? Jawabannya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, pertanyaan mirip ini yang kita sebut, wahai Rasulullah, afala nattakil ala kitabina wa nad'ul amal, wahai Rasulullah, kalau begitu apakah kita bersandar dengan takdir kita saja dan tidak perlu beramal? Ya, kalau kita ditetapkan bahagia, ya bahagia. Mau dia apa lagi? Itulah keberuntungan kita. Kalau ditetapkan sengsara, ya itu takdir Allah. Nah, apakah kita seperti ini? Nabi SAW memberikan jawaban yang luar biasa, tidak bisa terbantahkan. Beliau menyebutkan, i'malu. Perhatikan ini jawabannya ini. Ini pertanyaan ada di hati kita semua ini. Harus tahu jawabannya. I'malu, kata Nabi. Beramal kalian. Jadi disuruh beramal dulu. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena setiap kalian akan dipermudah terhadap apa yang dia diciptakan kepadanya. Kita diciptakan untuk apa? Menjadi orang bahagia, sengsara. Beramal. Setiap dari kita akan dimudahkan kepada apa yang kita diciptakan kepadanya. Lihat Nabi pertegas lagi, Nabi perjelas. Amma man kana min ahli sa'ada. Adapun orang-orang yang merupakan ahli sa'ada, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, ditakdirkan dia bahagia. Fasayuyassiruhu li'amali ahli sa'adah, maka dia akan dimudahkan beramal dengan amalan-amalan orang-orang yang berbahagia itu. Wa amma man kana min ahli syaqawa, siapa yang telah ditetapkan sebagai orang-orang yang sengsara, fasayuyassiruhu li'amali ahli syaqawa, maka dia akan dipermudah untuk melakukan amalan-amalan orang-orang yang sengsara. Kemudian Nabi membaca ayat yang jelas lebih mempertegas lagi. Summa qara. Kemudian beliau membaca ayat. Fa amman a'ta wattaqa. Perhatikan ayatnya. Ayat yang kita hafal bersama ini insyaallah. Ya. Fa amman a'ta wattaqa. Disebutkan usaha dulu. Langkah, ya, langkah-langkah. Sebab-sebab. Fa amman a'ta wattaqa. Siapa saja yang a'ta, suka memberi. Suka memberi ini apa? Amal, amalan. Langkah, sebab-sebab dia tempuh. Bersedekah, memberi hadiah, ya. Memberi kemudahan dengan saudaranya. Wattaqa, dan dia bertakwa. Apa ini takwa? Usaha. Takwa artinya menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Ada amalan. Apalagi kalau kita rinci, a'ta itu amalan harta. Ittaqa, bertakwa, itu amalan anggota badan. Dilanjutkan, wa saddaqa bil husna, amalan hati. Dan dia membenarkan al husna. Sebagian ahli tafsir menafsirkan al husna al jannah. Dia membenarkan sorga, keberadaan sorga. Sebagian ahli tafsir menafsirkan al-husna la ilaha illallah. Dia membenarkan la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Tergabung antara amalan harta, amalan anggota badan, dan amalan hati. Barulah lihat lanjutannya. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan permudah dia kepada jalan-jalan kemudahan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Pusat dan inti dan merupakan pangkal ujung dan merupakan hal yang paling membahagiakan, sumber kebahagiaan, kebahagiaan yang tidak ada kebahagiaan di atasnya lagi. Kemudian lihat ayat selanjutnya, Nabi masih baca. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang bakhil, kikir, cekek, ya. Sulit sekali mengeluarkan harta, tidak mau sedekah, hadiah, membantu, tidak mau. Tidak beramal. Ya. Wastaghna, merasa cukup. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan surga, mendustakan la ilaha illallah. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan dia kepada jalan-jalan kesulitan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala, diarahkan ke sana. Berarti di sini apa? Jelas sekali. Jelas sekali. Aqo wattaqo, ini sebab langkah-langkah seorang yang mau menempuh suatu kebahagiaan harus melalui sebab-sebabnya, langkah-langkahnya, ya. Melewati fase demi fasenya, bagaimana dia bisa mendapatkannya, ya. Bukan bersandar kepada takdir, ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itulah disebutkan dalam sebuah syair ini, bagus sekali. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri alal yabas. Harus tempuh sebabnya. Kata penyair ini, kalian menginginkan keselamatan, kebahagiaan, tapi tidak mau menempuh sebabnya. Ketahuilah bahwasanya kapal, perahu itu tidak berlayar di daratan. Pernah lihat perahu berlayar di daratan? Saya tanya orang besar saja, tidak mau saya tanya anak kecil. Anak kecil ini suka nonton kartun, ya. Kalau kartun semuanya bisa, ya. Kapal berjalan di daratan itu biasa. Ini hindarkan nanti anak-anaknya ini dari, ya. Saya tanya yang nyata, kira-kira kapal bisa tidak berlayar di daratan? Tidak bisa, tidak mungkin, ya. Kalian menginginkan kebahagiaan tidak menempuh sebabnya? Sesungguhnya kapal itu tidak berlayar di daratan, ya. Artinya tidak mungkin kebahagiaan itu didapatkan kecuali dengan menempuhnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai menyebutkan. Baik. Sebab-sebab, sebelum mulai kami hanya akan menyebutkan sebab-sebab, langkah-langkah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Artinya, seorang yang ingin mempelajari agama Allah, dia memiliki keyakinan bahwasanya apa yang bersumber dari Allah harus dia terima, dan apa yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dia terima. Kita akan bacakan ayat-ayatnya. Kalau belum siap ini berarti belum siap, karena kita tidak, sebelum membawakan kajian ini, kita tidak bertanya kepada profesor-profesor, mengkajinya di, ya, tapi kita menelaahnya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala pasti sebagaimana Allah, sebagaimana yang Allah sebutkan, wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih benar, lebih jujur ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya langkah untuk menuju kebahagiaan itu satu saja. Nanti kita akan sebutkan nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Itu hanya kalau tidak dia adalah buah darinya atau cabang darinya atau bagian darinya atau asal darinya, maka seluruhnya berkaitan dengannya. Yang paling inti, seorang menginginkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kesejahteraan pada dirinya, pada jiwanya, pada hatinya, yang pertama dan paling utama adalah bermodalkan keimanan. Dan ini saya kira akan dibahas dan telah dibahas di semua materi yang ada di Tabligh Akbar ini, karena semuanya berkaitan dengan kebahagiaan. Kemarin pembahasan apa? Kunci-kunci rezeki. Kunci-kunci rezeki. Untuk apa orang mencari kunci rezeki? Untuk mendapatkan rezeki. Untuk apa dia mendapatkan rezeki? Untuk mendapatkan kebahagiaan dengannya. Untuk apa kalau dia dapatkan rezeki ternyata sengsara? Khusyuk dalam sholat. Seorang yang telah khusyuk dalam sholatnya, dia akan merasakan sebagaimana yang disabdakan Nabi tadi. Dia akan merasakan ketenangan, kebahagiaan, kesejahteraan luar biasa. Dia akan selalu merindukan yang namanya sholat itu. Pembahasan sebab-sebab perekat hati di dalam bermasyarakat, ini adalah inti kebahagiaan di dalam bermasyarakat. Nanti pembahasan apa? Nah, ini intinya ini. Yang ditunggu-tunggu kayaknya ini. Baiti jannati, rumahku adalah sorgaku. Bagaimana kita membuat rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang bahagia? Bukan berarti rumah itu adalah sorga yang sebenarnya, tidak. Dia dikatakan sorga karena di dalamnya terdapat kebahagiaan. Dan semuanya didapatkan dengan modal keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman, disebut yang beriman, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanannya, ini keharusan dari keimanan, dengan kezaliman. Para ulama menafsirkan sebagaimana ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kezaliman di sini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kezaliman yang diinginkan di sini adalah kama qala Luqman li banihi, sebagaimana ucapan Luqman kepada anaknya dalam surah Luqman itu, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan engkau mempersyirikkan Allah, berbuat kesyirikan kepada Allah. Di sini dinyatakan siapa yang beriman, tidak mencampur adukkan keimanan dengan kesyirikan, betul-betul murni. Keimanan artinya at-tasdiq, pembenaran. Dia benarkan Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Allah, Allah berada di atas langit, dan Allah yang maha, yang telah menciptakan dia, yang mengatur dia, yang menguasai dia. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi kepada selainnya. Keimanan yang kuat. Ulaika lahumul amnu. Bukan saya yang jamin. Allah yang jamin. Mereka lah orang-orang yang pasti mendapatkan keamanan, ketentraman, kesejahteraan. Wahum muhtadun. Dan mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ayat yang lain, Allah berfirman, huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ini kalau kita sudah tahu arti kebahagiaan tadi ya, bukan harta, bukan anak-anak, tapi ketenangan jiwa, ketentraman hati. Allah nyatakan dialah Allah yang telah menurunkan as-sakinah, ketentraman, ketenangan fi qulubil mu'minin, tidak kepada yang lainnya, kepada hati-hati orang yang beriman. Makanya tidak akan bakalan mendapatkan ketenangan, ketentraman kalau tidak ada keimanan. Modalnya keimanan. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Agar bertambah bagi mereka keimanan di atas keimanan mereka. Orang beriman itu ikhwah, keadaannya pasti tenang. Karena mereka punya dua senjata hebat. Kalau tidak punya dua ini juga, biar beriman, imannya lemah-lemah, wah masih, dia belum rasa ketenangan itu. Terserah dua senjata ini, dua sebab ini, mau dijadikan nomor dua, nomor tiga, ya. Kita tidak perlu sebut nomor-nomor lah, ya. Karena banyaknya ini, sebab-sebab. Dan hampir semuanya merupakan cabang-cabang dari keimanan. Kembali ke permasalahan, dua perkara yang membuat orang-orang beriman terus menerus berada di atas ketenangan sampai-sampai hebatnya perkara ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam takjub, heran ya. Nabi saja heran ya. Hebatnya orang beriman ini, Nabi saja heran ya. Takjub ya, kaget dengan kebanggaan. Nabi SAW mengakui dan mengatakan, ajaban li amril mu'min, betul-betul menakjubkan, mengagumkan urusannya orang beriman itu. Kullu amrahu lahu khair, setiap urusannya itu baik. Setiap urusannya kebaikan, kebahagiaan, ketenangan, tidak ada, kayak tidak ada masalah ya. Lihat kondisinya, keadaannya, in asabahu sarra, as-sarra, jika ditimpakan, diberikan kepadanya suatu kenikmatan, diberikan harta, diberikan anak-anak, diberikan rezeki, sudah tahu kunci-kuncinya ya, tinggal buka saja. Syakar, dia bersyukur. Sebaliknya, wa in asabahu dharra, wa in asabathu dharra, kalau dia ditimpa dengan suatu mudharrah, bahaya, sabar, dia bersabar. Fakana khairullah, itu kebaikan bagi dia. Dia bersyukur, dia diberi nikmat, kebaikan bagi dia. Dia diberi musibah, kebaikan bagi dia. Mengherankan betul ini orang beriman. Tidak ada masalahnya. Mau diberi nikmat, mau diberi musibah, sama saja. Cuma senjata yang berbeda. Senjata sabar, senjata syukur. Kemudian Nabi mempertegas, walaisa dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak mungkin, kata Nabi, kecuali bagi orang yang beriman. Tidak mungkin. Berarti modal utama kebahagiaan, modal keimanan. Apapun yang kita hadapi, pasti menenangkan. Kalau orang tidak beriman bagaimana ikhwah? Ini bukan hadis ya, dari ucapan saya. Kita ya, miripkan. Tadi orang beriman disebutkan Nabi. Kalau tidak beriman kita katakan apa? In asabathu sarra, ghafal. Kalau dia ditimpakan kenikmatan, perkara yang ya, kemudahan, kenikmatan, rezeki, harta, anak-anak, ghafal. Dia lalai. Menjadikan dia lalai. Apalagi yang cocok. Wa in asabahu dharra, kalau ditimpakan kepadanya suatu bahaya, musibah, malapetaka, ujian, cobaan. Ya, enggak ada bahasa Arab yang cocok ini. Modar, ya. Tahu modar? Sudah kalah dia. Enggak bisa apa-apa. Hancur hatinya, gundah gulana, stres sampai gila, masuk rumah sakit gila. Baru meninggal anaknya. Kenapa harus pokoknya gundagulana. Kenapa ya Allah? Apa salah saya? Kenapa harus anak saya? Kenapa bukan anak tetangga saja? Ya. Memangnya tetangganya mau juga anaknya meninggal? Ya. Gundagulana, tidak ada ketentraman dalam jiwanya. Maka inti dan sumber kebaikan, ketentraman, kesejahteraan, ketenangan hati, bagaimana seorang memiliki keimanan. Dengan keimanan akan muncul kesabaran. Dengan keimanan akan muncul kesyukuran. Yang dua perkara ini merupakan senjata seorang yang beriman. Ya. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, inna fid dunya jannah. Di dunia ini sebenarnya ada sorga. Ya. Ada sorga. Man lam yadkhulha, siapa yang tidak bisa memasuki sorga di dunia, ya, la yadkhul jannah al akhirah, maka dia tidak akan masuk ke sorga di negeri akhirah. Di dunia ini ada sorga. Siapa yang tidak merasakan sorga, maksudnya kebahagiaan, siapa yang tidak bisa merasakan nikmatnya, kebahagiaannya, ya, maka dia tidak akan mendapatkan di akhirah. Subhanallah. Antum tahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Kenal ya? Ulama besar, besar, besar ulamanya, para ulama. Ya. Cuma antum kenalnya besar ulama, ya, ulama besarnya saja. Antum kenal kitab-kitabnya saja. Kebanyakan kita tidak tahu kondisi kehidupan beliau. Beliau yang mengucapkan, siapa yang tidak merasakan sorga di dunia, dia tidak akan merasakan sorga di akhirah. Beliau dalam kondisi kehidupannya di dalam penjara. Di penjara karena fitnah. Tapi, lihat kondisinya. Ibnul Qayyim, murid senior beliau, rahimahullahu ta'ala, bercerita tentang gurunya ini. Wa ma'a ma kana fihi min dayqi as-sijn illa annahu kana asrahun nasi sadra wa atyabuhum 'aysha wa an'amuhum qalba taluhu nadratan na'im 'ala wajhihi. Subhanallah. Kata muridnya ini, bersamaan beliau berada di dalam kesempitan di dalam penjara, kami saksikan beliau adalah orang yang paling lapang dadanya. Beliau adalah orang yang paling enak kehidupannya. Beliau adalah orang yang paling menikmati, nikmat hatinya, lezat hatinya. Terpancar di wajah beliau sinar kenikmatan. Sampai-sampai hebatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, wa kunna, kata Ibnul Qayyim, wa kunna idha dhaqas binal ardh washtadda binal karb atainahu. Kami kalau ada suatu masalah, bumi ini menjadi sempit bagi kami, kesulitan melanda kami, kami mendatangi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Cukup mau lihat saja indahnya wajah beliau, nampak pada beliau kebahagiaan. Melihat saja, fama huwa illa an nasma' kalamahu, kami tidak ingin apa-apa kecuali kami hanya ingin mendengar beberapa patah kata dari beliau. Wa narah, kami hanya ingin lihat saja. Hatta yang qalib dzalika quwwatan wa tsabatan wa tuma'nina, sampai gara-gara ucapan beliau dan kami melihat beliau saja, itu sudah membalikkan diri kami, menambah kekuatan, kekokohan dan ketenangan jiwa-jiwa kami. Ini kalau orang sudah merasakan luar biasa nikmatnya kebahagiaan, ketenangan hati itu. Ya. Dan yang kita contohkan ini apa ya, ikhwah? Ulama. Kenapa dicontohkan ulama? Kalau dicari contoh yang lain selain ulama, tidak ada dan tidak mungkin dapat. Karena ahlul iman itu adalah ahlul ilm. Orang yang memiliki kekokohan di atas keimanan hanyalah ahlul ilm. Orang-orang yang berilmu saja. Makanya sebab yang keberapa ini? Terserah ketiga, langkah ketiga atau keempat atau kedua, terserah saja mau dijadikan berapa. Hendaklah seorang jika ingin mendapatkan kebahagiaan dan dia merupakan inti keimanan, asal muasal keimanan, yaitu harus memiliki ilmu. Makanya disebutkan dalam ayat apa? Orang beriman apa? Kapan meningkat imannya? Iman kan bertambah dan berkurang ya. Keyakinan ahlus sunnah sudah. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali ahlul bid'ah wa dhalal. Keimanan itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Kapan keimanan seorang bertambah? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Ayat-ayat ini apa ya, ikhwah? Ayat-ayat Allah, kitab Allah, Al-Qur'an. Apa ini? Sumber ilmu. Jadi dibacakan ilmu kepadanya, disampaikan ilmu kepadanya. Zadatuhum imana. Bertambah imannya. Tidak ada yang bisa menambah keimanan kecuali dasarnya ilmu pasti. Bahkan dari ilmu inilah muncul keimanan. Iman itu apa? Dia beriman, membenarkan. Apa yang mau dia benarkan? Tentang Allah. Kalau dia tidak punya pengetahuan tentang Allah, apa yang harus dia yakini kalau tidak punya ilmunya? Jadi merupakan perkara yang penting, langkah yang utama untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman, kesejahteraan adalah berbekal dengan ilmu. Tentunya ilmu yang diinginkan di sini adalah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ilmu ini. Sumber kebahagiaan itu semuanya ada pada agama kita. Karena hebatnya agama kita ini, hebatnya ilmu, sampai-sampai penyebutan agama itu disebut dengan ilmu. Karena agama itu hakikatnya ilmu itu, agama itu hakikatnya adalah ilmu itu sendiri. Siapa yang membawa agama? Allah menurunkan kepada siapa? Kepada nabi. Yang disampaikan ke nabi apa? Agama, ya. Tapi dalam hadis nabi tidak sebut pakai kalimat agama. Tapi nabi sebut dengan kalimat ilmu. Karena agama itu adalah ilmu itu sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal ulama warasatul anbiya." Sesungguhnya orang berilmu, para ulama itu pewaris para nabi. "Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama." Sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham, tidak pernah mewariskan rupiah. "Wa innama warathul ilm." Mereka hanya mewariskan ilmu, pakai kalimat ilmu. Padahal apa yang mereka sampaikan? Agama. Apa yang mereka wariskan? Agama. Tapi dalam hadis pakai kalimat apa? Pakai kalimat ilmu. Karena agama ini hakikatnya ilmu. Tidak bisa seorang beragama tanpa ilmu. Maka ilmu adalah sumber kebaikan. Karena seorang bisa mendapatkan kebaikan hanya dengan agama ini. Amalan-amalan dalam agama. Tidak mungkin amalannya bisa menenangkan, membahagiakan, bahkan lebih-lebih amalannya tidak mungkin diterima kecuali dengan ilmu. Mau contoh? Sebentar saya kasih contoh. Kita kasih contoh sholat saja. Sholat tidak bakalan diterima kecuali dengan ilmu. Tidak tenang orang yang sholat kalau tidak ada ilmunya. Dalam hadis Abu Hurairah, hadis yang dikenal dengan hadis al-musi'u salatah, hadis orang yang salah salatnya itu. Nabi di dalam masjid, dia masuk tiba-tiba dia sholat, sholat dua rakaat. Setelah sholat, dia datang kepada Nabi SAW. Fasallama ala Nabi SAW, faradda alaihi salam. Dia memberi salam kepada Nabi SAW, kemudian Nabi jawab salamnya. Setelah Nabi jawab salamnya, Nabi katakan apa? Lihat, orang ini sudah sholat ini. Nabi katakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu kembali lagi ulang sholatmu, karena kamu belum dianggap sholat. Artinya apa? Syah atau tidak sholatnya? Tidak syah. Batal sholatnya. Tidak terima sholatnya. Dia sholat lagi. Wah, sholat lagi. Habis sholat, datang lagi pada Nabi. Beri salam, Nabi jawab salamnya. Kata Nabi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu sholat lagi, karena kamu belum dianggap sholat. Dua kali sudah. Ulang lagi. Ya. Orang ini ikhlas? Mungkin ikhlas. Dia ulang-ulang terus. Ya. Orang ini punya semangat? Punya semangat. Buktinya disuruh Nabi ulang, ulang lagi. Tapi tidak cukup itu saja. Harus ada modal utama ilmu. Kembali lagi. Beri salam kepada Nabi. Kata Nabi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kamu kembali lagi sholat sana, karena kamu belum dianggap sholat. Sudah berapa rakaat dia sholat ini? Akhirnya sampai dia mengatakan, walladzi ba'ataka bil haqq, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, wahai Muhammad, ma uhsinu ghairi hadza, saya tidak bisa lagi berbuat yang lebih baik daripada sholatku ini. Intinya disebut, fa'allimni. Ini hebatnya ini orang, dia tahu kelemahannya, dia tahu dirinya kenapa salah terus sholat, dia tahu dirinya, intinya ini hanya masalah ilmu. Makanya apa yang dia minta? Apakah dia minta? Kalau orang sekarang kan ada bacakan Al-Fatihah, ada apa? Ada minta disedekahkan, ada yang minta dibacakan Yasinnya. Kalau dia tidak, ya. Dia tidak minta kalau begitu kamu yang sholatkan saya wahai Rasulullah. Tidak, dia hanya minta apa? Fa'alimni. Kalau begitu berikan ilmunya kepada saya. Dia tahu sebabnya tertolak sholatnya, tidak syah sholatnya, hanya masalah tidak punya ilmu. Tidak pernah tenang dia, ya. Tidak pernah bahagia dia dengan sholatnya kalau begini caranya. Ketika Nabi ajar, idza kumta ila shalah fa asbighil wudu, tsumma istaqbilil qiblah, fakabbir, tsumma qra' ma tayassara laka minal Qur'an. Diajari Nabi. Setelah itu ketenangan yang dia dapatkan. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah saya ceritakan, Imam Ibn Hazm, ya. Semua kenal ya Imam, Imam kaum muslimin, walaupun ya, di dalam sebagian pendapat sebagaimana kita kenal bersama, beliau bermadhab zahiriyah. Tapi yang kita inginkan jadikan pelajaran adalah bagaimana beliau menjadi seorang ulama. Ya. Dulu awalnya dikisahkan bahwasanya beliau ini pernah masuk masjid. Diselingi-selingi dengan kisah ya supaya tidak terlalu tegang. Ya. Masuk masjid, ya. Beliau tadinya tidak pernah masuk masjid. Kali ini beliau ingin mungkin mau bertaubat mau apa, ya. Mau memulai kembali kepada Allah. Masuk masjid, langsung duduk. Ditegur sama orang sebelah. Hei fulan, kamu ini tidak menghormati masjid. Orang masuk masjid itu sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Wah dia salah lagi nih, merasa salah. Tidak tenang hatinya. Udah. Akhirnya dia sudah dapat satu ilmu. Berarti masuk masjid sholat. Besoknya dia datang lagi. Masuk masjid dia sholat. Setelah dia sholat, ada orang di sebelahnya. Malah dimarahi. Ditegur. Hei fulan, kamu ini tidak tahu apa. Ini waktu terlarang di sholat. Kenapa kamu sholat? Katanya saya sholat salah. Saya tidak sholat salah. Bagaimana ini? Kalau begitu, lihat, cuma hebatnya beliau. Kalau begitu, saya mau menuntut ilmu. Ya. Ilmu yang menenangkan, Eko. Dengan ilmu ibadah itu menjadi tenang. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, man arada dunya fa'alaih bil ilm. Wa man arada al-akhirah fa'alaih bil ilm. Waman aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang mau dunia, bahagia dunia, tenang dunianya, nikmat dunianya, ilmu. Siapa yang mau akhirah, bahagia di negeri akhirah, maka hendaklah dia berilmu. Dan siapa yang mau dua-duanya, dunia dapat, akhirah dapat, fa'alaihi bil ilm, maka hendaklah dengan ilmu pula. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, may yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Siapa saja yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka pasti Allah akan berikan dia kefaqihan, pemahaman yang baik di dalam agamanya. Artinya, kalau Allah tidak inginkan kebaikan padanya, dia tidak paham-paham itu agama. Dia tidak mau mempelajari agama, dia tidak akan berilmu. Ya. Yang menginginkan kebaikan, kebahagiaan, ketentraman, tidak boleh tidak, harus dengan ilmu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kebahagiaan yang paling tinggi puncaknya, inti kebahagiaan apa itu? Apa itu? Surga Allah Subhanahu wa taala hanya didapatkan dengan ilmu. Hanya, saya pakai kata hanya ya. Hanya orang yang berilmu yang akan mendapatkan surga. Saya pakai kata hanya ini. Wah, harus ada dalilnya ini Ustaz. Masa orang berilmu saja masuk surga? Ya, kita sampaikan dalilnya. Dalam surah Al-Bayyinah, kita hafal bersama. Disebutkan surga? Ya, disebutkan surga? Di surga itu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, disebutkan surga-surga. Di akhir ayat disebutkan apa? Dzalika liman khasyiya rabbah. Surga yang seperti ini modelnya hanya untuk orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di ayat lainnya Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min 'ibadihi al-ulama." Yang memiliki rasa takut kepada Allah itu hanya para ulama, orang berilmu. Jadi kalau begitu harus jadi ulama kita, Ustaz. Harus jadi ulama. Tapi ulama itu tidak, bukan berarti kita harus ya di depan mimbar, tidak, berilmu ya. Harus memiliki ilmu ya. Ini puncak kebahagiaan didapatkan dengan mengilmui agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, cobaan-cobaan, rintangan-rintangan, fitnah demi fitnah, ini tidak akan mungkin bisa kita atasi ya. Bagaimana kita mau lolos dalam ujian-ujian? Yang syaratnya masuk ke dalam surga adalah dengan lolos dari berbagai ujian. Bagaimana kita lolos? Sedangkan tidak mungkin bisa lolos dari berbagai rintangan ujian kecuali dengan mengilmui agama Allah Subhanahu wa taala. Dan terlepasnya seorang dari ujian, bebasnya seorang bisa melewatinya dengan kebaikan adalah bentuk-bentuk dan ciri-ciri kebahagiaan seorang. Nabi SAW bersabda, inna sa'ida liman junnibal fitan. Bahkan Nabi ulang 3 kali, inna sa'ida liman junnibal fitan, inna sa'ida liman junnibal fitan, inna sa'ida liman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang berbahagia, disebutkan berbahagia, hanyalah orang yang terjauh dari fitnah-fitnah. Hanyalah orang yang terjauh dari fitnah-fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang terjauh dari fitnah-fitnah. Dan tidak ada yang mungkin terjauh dari fitnah kecuali orang yang memiliki bekal ilmu. Allah turunkan fitnah demi fitnah, ujian demi ujian. Harta, anak-anak, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian, anak kalian fitnah. Tidak ada yang bisa melewatinya dengan baik, lolos dengan ujian ini kecuali orang berilmu. Mau contoh? Apa yang terjadi pada Qarun? Qarun itu manusia terkaya di dunia, belum ada sekarang yang menyainginya. Sampai-sampai kalau dapat harta disebut harta apa? Harta Qarun, karena kayanya itu Qarun. Fitnah. Bersamaan dengan itu beliau adalah orang, dia adalah orang yang paling sengsara. Tapi orang-orang di zamannya terpengaruh. Orang-orang yang tidak punya ilmu. Qarun keluar dengan kebanggaan, fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Dia keluar kepada kaumnya dengan perhiasan-perhiasannya, dikatakan singgasananya ya, yang dipikul oleh rakyatnya itu, yang dipikul oleh ya orang-orang anak buahnya itu adalah permadani dari emas, ya. Kemudian setiap keluar membawa, memikul, ya, emas-emas, ya, dan harta-harta lainnya. Padahal kalau disimpan saja tidak apa-apa, bisa. Tapi karena ingin membanggakan, dikeluarkan bersama hartanya. Ya. Maka terbagilah manusia menjadi dua. Ada manusia yang bahagia, ada manusia yang sengsara. Ternyata orang yang bahagia adalah orang yang memiliki ilmu, dan orang yang sengsara adalah orang yang dijauhkan dari ilmu. Ada bisa ada jam di sini? Kayaknya salah jam HP saya ini. Baik. Terbagi manusia menjadi dua. Orang-orang yang sengsara. Qala alladziina yuriduuna al-hayaatad dunya. Berkatalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Ini orang yang terfitnah. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Oh, aduhai andai kata kami diberikan kepada, ya, seperti apa yang diberikan Qarun, diberikan kepada Qarun. Sekarang banyak ini orang begini. Wah, masyaallah si fulan itu. Wah, coba kita kayak dia. Mirip, mirip ini. Terfitnah. Innahu ladzu hadzin adzim. Kenapa? Karena Qarun memiliki perbendaharaan yang sangat besar. Wa qala alladziina utul 'ilm. Sedangkan orang-orang yang berilmu mengatakan, "Wailakum, celaka kalian-kalian ini. Binasa kalian, sengsara betul kalian ini." Ya. Thawabullahi khairun. Mereka tahu hakikatnya. Mereka tahu hakikat sesuatu itu. Pahala di sisi Allah itu lebih baik liman amana wa amila shaliha, bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Ya. Lihat, orang berilmu langsung tahu ini, fitnah ini. Orang berilmu yang mendapatkan ketenangan, ada fitnah, badai-badai fitnah yang menimpa, santai saja, dia tahu hakikat fitnah ini apa sebenarnya, dia tahu, santai saja. Coba orang yang tidak punya ilmu, wah, luar biasa, paling ramai sudah, ya, paling ramai sudah. Apakah di dunia nyata, lebih-lebih di dunia, ya, di dunia maya, ya. Sekarang kita lihat banyak ulama-ulama baru bermunculan, ulama Facebooker. Enggak tahu dari mana tiba-tiba Masya Allah, si fulan sesat, ya, si fulan begini, ya, hebat sekali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat ya kehebatan ilmu menyelesaikan permasalahan. Bagaimana ilmu menenangkan seorang dalam ibadah? Ibadah tenang dia sholatnya kalau sudah ada ilmunya. Bahkan semua ibadah, semua ibadah itu berasal dari ilmu. Asalnya ibadah itu dari ilmu terlebih dahulu. Makanya para ulama mengatakan al-amal thamaratul ilm. Amal ini tuh buah dari ilmu. Buahnya, tahu buahnya? Kalau tidak ada pohon bisa berbuah? Tidak mungkin. Dia adalah buahnya ilmu. Baru amalan muncul. Lihat Allah berfirman dalam Al-Quran, Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qaima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah sama? Kita jawab ini. Supaya tidak ramai, jawab sendiri-sendiri saja. Apakah sama orang yang tegak di malam hari, siang malamnya dia tegak, dia di malam harinya sholat malam, qiraatul Quran, ya, berzikir kepada Allah, apakah sama? Dia melakukannya karena mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan surga Allah, ya. Mengharapkan negeri akhirah, ya. Apakah sama dengan orang yang tidak? Seperti itu maksudnya. Orang yang tidur, ngorok saja kerjaannya, tahu-tahu sudah terlambat sholat subuh, tidak pernah bangun malam, ya. Jawabannya sama atau tidak? Ya, anak kecil pun bisa jawab tidak sama. Masa orang yang tidur, kerjaannya tidur saja. Ya. Sama dengan orang yang ibadah tiap malamnya, tidak pernah meninggalkan sholat malamnya. Tidak sama ya. Cuma yang saya inginkan bukan ini. Lanjutan ayatnya. Ya. Lanjutan ayatnya, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Kalau begitu, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, seakan-akan ayat ini, di dalam ayat ini Allah menyatakan, seakan-akan Allah berfirman seperti ini. Perhatikan, apakah sama orang yang berilmu yang dengan ilmunya itu dia mampu salat malam, dengannya dia qiraatul Quran, dengannya dia berzikir, mengingat Allah, tegak di malam harinya, terus menerus kembali kepada Allah, bertaubat, beristighfar, kembali kepadanya. Apakah sama dengan orang yang tidak punya ilmu sehingga dia lalai darinya, hanya tidur saja kerjaannya, hanya lalai saja kerjaannya, tidak pernah mengingat Allah? Apakah sama? Tidak mungkin sama jawabannya. Kalau perkara yang sudah ditahu jawabannya seperti ini, rata-rata Allah tidak sebutkan jawabannya dalam Al-Quran. Artinya kita kembali dengan perkara yang pasti ini. Semuanya muncul dari ilmu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itulah majelis ilmu majelis yang penuh dengan ketenangan, majelis yang penuh dengan kebahagiaan. Masih panjang. Baik, langsung saja. Bagaimana kebahagiaan di dalam majelis ilmu antum merasakan? Rasakan tidak ini? Yang kalah mungkin belum merasakan itu. Nabi SAW sebutkan bagaimana kebahagiaan seorang berada di majelis ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar hadisnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah. Ini kebahagiaan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum dia berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah. Sekarang kita membaca kitab Allah, dibacakan kitab Allah, saling mempelajari diantara mereka. Illa, pasti, kecuali pasti, nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat. Wa haffathumul malaikah, dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan sebut-sebut ia di sisi para malaikatnya. Kita kembali dulu ikhwah. Kita rasakan belum ini? Ini Rasulullah yang sebutkan ini. Kalau belum berarti kita belum menikmati ini majelis ilmu. Kalau kita sudah rasakan kebahagiaannya ini, nikmatnya ini menuntut ilmu, berada di majelis ilmu, kayaknya bagusnya kita sampai asar ini. Kebetulan materinya banyak ini. Tahan itu. Mau contoh? Saya contohkan ya. Kehebatan kebahagiaan para sahabat. Di dalam mereka rasakan betul itu dalam menghadiri majelis ilmu. Dalam hadis Amr ibn Akhtab yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Jadi suatu hari kata Amr ibn Akhtab, "Shalla bina Rasulullah SAW al-fajr." Rasulullah SAW mengimami kami salat subuh. Ya. Selesai, wa sa'idal mimbar. Falamma sharaf, ketika beliau selesai sudah salam, langsung naik ke atas mimbar. Fakhatabana, beliau berceramah kepada kami. Hatta hadaratil zuhr. Lihat kalau orang sudah bahagia. Sampai datang waktu sholat zuhur. Kita berapa sesi? Kalau sampai sholat zuhur, itu pun mulainya jam 10. Masih, mana ini panitia? Ya. Mulainya pada subuh, sampai zuhur. Kapan makan paginya ini? Tidak mikir itu kalau orang sudah bahagia. Sampai di sini, lihat, fanazala, beliau turun, fasalla bina az-zuhur, beliau mengimami kami lagi salat zuhur. Falamman sharaf, ketika sudah selesai, sa'idal mimbar, beliau naik lagi ke atas mimbar, fakhatabana, lanjut lagi Ini kalau ini bukan tablik akbar, ini masih tablik biasa ini. Ini tablik akbarnya Nabi ini baru luar biasa ini. Beliau berkhutbah lagi hatta hadaratil asr, sampai datang waktu asar. Belum makan pagi, belum makan siang. Nah, kalau kita sekarang masih banyak di bawah ini, makan terus dikerja. Ayo naik, naik, naik. Sudah makannya. Ya, sampai datang waktu asar. Bayangkan, apa ini ikhwah? Nikmat sakinah. Sampai di situ fanazala, beliau turun lagi. Tsumma ya, fasalla bina al-asr, salat lagi asar. Setelah salat asar falaman sharaf, ketika beliau berpaling lagi, beliau mengatakan apa? Beliau apa? Yang dilakukan sa'idal mimbar, naik lagi ke atas mimbar, fa khatabana. Beliau pun berkhutbah lagi, berceramah lagi kepada kami, hatta hadarati hatta gharabati syams, sampai matahari tenggelam. Ini namanya tablik akbar satu hari full. Ya. Kalau orang Pertamina bilang full. Ya. Kita coba ya sampai asar ya. Baik. Ditantang ini panitia ini. Kalau sudah rasakan kebahagiaan ini, hilang semua itu rasa lapar, rasa capek, rasa ini hilang semuanya itu. Panitia-panitia yang sudah loyo ini, ya. Apalagi yang belum kerja. Biasanya sih begitu, kebanyakan seksi-seksi ya, banyak tertulis seksi kebersihan 20 orang. Ternyata yang capek ustadznya sampai mau pingsan-pingsan saya lihat ini. Ya. Contohnya masih ada waktu untuk kembali bersemangat ya. Sekarang kalau sudah lewat 5 menit itu wah sudah gundah gulana. Perlu dipertanyakan ini ikhwah. Perlu dipertanyakan ini bagaimana hati kita ini? Iman kita, cinta kita terhadap ilmu perlu dipertanyakan lagi. Ustadznya lewat 5 menit sudah wah, tuh akhirnya keluar satu-satu. Ya. Padahal rencana kita lewatnya 1 jam ini. Khair insya Allah. Lihat ya kalau seorang sudah merasakan nikmat. Oleh sebab itu sebagian para ulama mengatakan. Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi la jaladuna 'alaina bisuyuf. Seandainya para raja itu tahu ya. Pak gubernur sekaligus presiden, nah tingkatnya presiden kalau raja ya. Itu tahu apa yang ada pada kita, kenikmatan yang kita rasakan, nikmat yang menuntut ilmu, luar biasanya berada di atas ilmu, bermajelis ilmu, pasti apa yang mereka lakukan? La jaladuna alaina bisuyuf. Pasti mereka akan cambuk kita dengan pedang-pedangnya. Kenapa tidak diberikan kepada saya kebahagiaan itu? Ini kalau seorang sudah merasakan kebahagiaan. Tinggal kita ini kembali kepada diri-diri kita. Kita berada di atas ilmu. Apakah sudah rasakan kebahagiaan tersebut? Iya. Tayib. Alaikum rahimani wa rahimakumullah. Kita langkah. Saya punya catatan di sini. Kita langkahi 2 lembar. Biar cepat. Di antara langkah selanjutnya. Soalnya saya lihat tinggal 15 menit. Buah daripada iman. Buah daripada ilmu itu. Apa tadi? Al-amal. Yaitu beramal dengan amalan yang salih. Beramal dengan amalan yang salih. Ini adalah merupakan langkah yang paling utama pula untuk mendapatkan ketentraman jiwa, ketenangan hati, kebahagiaan diri. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa 'amilus shalihat," orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal salih, tubalahum. Beruntung mereka. Mereka mendapatkan kebahagiaan. Wa husna ma'ab, dan mereka akan mendapatkan sebaik-baik tempat kembali. Dan Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan-nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa 'amila shaliha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang beriman, baik Yahudi, Nasara, orang-orang yang kembali kepada Allah, dan mereka beriman kepada Allah dan hari akhirah, dan mereka beramal salih, maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada rasa kesedihan. Ini kan lawannya ketenangan. Sedih, gundah gulana. Kalau sekarang apa namanya? Apa itu biasa di Facebook? Galau. Ya. Anak muda yang sedang galau mencari cinta. Ya. Baik. Tidak ada kesedihan, kegalauan dan seterusnya. Yang ada adalah sakinah, ketenangan. Dan Allah berfirman, "Man 'amila shaliha." Siapa yang beramal saleh? Siapa? Siapa saja yang beramal saleh? Imam Ibnu Katsir mengatakan, maksudnya beramal saleh di sini adalah beramal yang mengikuti kitab dan sunnah. Min dzakarin aw untha. Baik laki-laki maupun perempuan, kata Allah. Semuanya. Wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami akan berikan mereka kehidupan yang baik, tentram hidupnya. Ada masalah? Ada masalah, tapi semua masalah bisa dia selesaikan. Ya. Dengan tenang dia selesaikan permasalahan-permasalahan. Ya. Dia tenang keluar dari masalah tanpa masalah. Ya. Keluar dari masalah tanpa masalah. Ini kalau orang-orang yang berada di atas keimanan dan beramal salih. Ya. Dan beramal salih. Kalimat hayatan thayyibah, diberikan kehidupan yang baik, para ulama menafsirkan kehidupan yang baik diberikan rezeki yang halal. Seperti tafsir Ibnu Abbas. Ya. Ali bin Abi Thalib menafsirkan diberikan kehidupan yang baik, diberikan kehidupan yang qanaah. Ya. Menerima apa yang diberikan oleh Allah apa adanya kepada dia. Diberikan kehidupan yang baik, para ulama juga menafsirkan diberikan kehidupan as-sa'adah, yang membahagiakan. Ya. Yang membahagiakan. Imam Ad-Dhahhak menafsirkan kehidupan yang baik adalah kehidupan berada di atas ibadah pada Allah. Ya. Dan Ibnu Katsir menyimpulkan bahwasanya semuanya ini mencakup pada kalimat hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Siapa yang beramal saleh, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, qad aflaha man aslam. Sungguh beruntung orang-orang yang dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Wa razaqa kafafan, diberikan rezeki yang berkecukupan. Wa qana'a Allah bima ata, dan dia merasa cukup terhadap Allah apa yang Allah berikan berupa rezeki kepadanya. Dia menerima apa adanya. Ini semua bentuk kehidupan yang tentram, kehidupan yang baik, kehidupan yang membahagiakan. Dan banyak di sana amalan-amalan, ya, contoh-contoh amalan-amalan. Jika seorang beramal di atasnya akan tenang, indah. Kalau orang sudah merasakannya, sebagaimana kita contoh-contohkan tadi. Nabi SAW mengatakan, wa ju'ilat qurrata aini fis-shalah. Dijadikan penyejuk pandanganku itu, perkara yang sangat membahagiakan diriku adalah ketika sholat. Bayangkan amalan sholih menjadikan perkara yang paling membahagiakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ucapan beliau, arihna bis-shalah ya Bilal, cepat tenangkan kami dengan sholat. Dengan sholat mendapatkan ketenangan. Kalau kita apa? Kebalikannya. Kalau kita bukan arihna bis-shalah. Kalau kita arihna minas-shalah, istirahatkan kami dari sholat, bukan dengan sholat. Kalau Nabi, istirahatkan kami dengan sholat. Kalau kita, istirahatkan kami dari sholat. Maksudnya apa? Jangan sholat terus. Akhirnya sering meninggalkan sholat. Di akhir umurnya, di akhirnya dia apa? Akhirnya dia sholat juga, ya. Atau disolati, ya. Ya. Di shof yang paling terdepan katanya. Bahkan di depannya imam. Tayyib. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuma ingat ya, disebutkan di sini man 'amila salihan. Siapa yang beramal dengan amalan yang salih. Dan amalan yang salih, kata Imam Al-Fudhail Ibn Iyad, la yakunu al-'amalu salihan hatta yakunu khalisan. Amalan itu tidak akan dikatakan salih sampai dia ikhlas. Wa la yuqbalu al-khalis hatta yakunu shawaban. Tidak diterima juga dari orang yang ikhlas, modal ikhlas saja, tapi tidak betul cara beramalnya, salah-salah, tidak mencontoh Nabi SAW. Ya. fayakunu khalisan lillah muwafiqan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu harus ikhlas karena Allah dan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwah, dari dulu amalan saleh itu begini. Allah nyatakan man amila salihan, siapa yang beramal saleh, bukan hanya perintah untuk umat Muhammad. Beramal itu harus saleh, sudah diperintahkan dari umat-umat terdahulu. Yang namanya saleh itu adalah ikhlas dan mengikut nabinya. Lihat Nabi Nuh, rasul pertama. Disuruh umatnya untuk beramal, juga beramal saleh. Beramal saleh. Makanya ketika anaknya tenggelam tidak mau ikut bapaknya di kapal itu, dipanggil oleh Nabi Nuh, qala ya bunayya rukam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo cepat naik ke atas kapal, jangan menjadi orang-orang yang kafir. Dia mengatakan apa? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Dia mengatakan saya akan naik ke atas, ke tempat yang paling tinggi, ke gunung, sehingga saya tidak terkena genangan air ini. Bapaknya mengatakan tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan dari azab siksaan Allah ini kecuali orang yang dirahmati. Wahala bainahumal mauj, seketika itu pula ombak memisahkan mereka berdua, tenggelam anaknya. Ketika tenggelam anaknya, Nabi Nuh sempat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inna bani min ahli, ya Allah, itu anakku, itu keluargaku. Ya. Lanjut di ayat setelah-setelahnya, Allah menyatakan innahu laisa min ahlik, itu bukan anakmu. Lihat jawaban Allah, itu bukan anakmu, padahal dari darah dagingnya Nabi Nuh, keluar dari istri, perut istrinya Nabi Nuh. Tapi Allah nyatakan innahu laisa min ahlik, bukan keluargamu. Karena hubungan keluarga itu hanya di dunia. Hanya di dunia. Di akhirat setelah meninggal tidak ada hubungan dunia. Fala ansaba yauma idzi wa la yatasaalun. Tidak ada hubungan nasab lagi. Bapak bukan lagi sebagai bapaknya, anak bukan lagi sebagai anaknya. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Hari ketika seorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dari ibunya, dari bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dari teman-temannya, dari anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada-ada yang masih jadi keluarga. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin. Dia ikutkan keluarganya, dia ajak keluarganya, ayo kita beriman, ayo kita belajar sama-sama. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan gabungkan lagi nanti di sorga dengan keluarganya. Kita akan tetap ketemu dengan istri, akan tetap ketemu dengan orang tua kita, akan tetap ketemu dengan keluarga kita kapan mereka sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau modelnya salah satunya membangkang seperti ini, Allah bantah, innahu laisa min ahli, bukan keluargamu. Perhatikan lanjutan ayatnya, ini intinya. Innahu amalun ghairu salih. Sudah disebut bukan salih. Itu amalan yang tidak salih. Kenapa tidak salih? Karena dua juga. Satu, dia tidak mau kembali kepada Allah, tidak ikhlas, masih menyembah berhala. Dua, dia tidak mau mengikuti Nabi pada waktu itu, yang dia adalah bapaknya sendiri. Dengan dua perkara ini, tidak diterima amalannya. Begitu juga umat Muhammad. Kalau ada umat Muhammad, ikhlas saja, tapi tidak tahu menau. Pokoknya, kamu berwudu begini, mengikuti siapa, mana ilmunya? Ya, bapak saya. Bapak kamu dari mana? Dari kakeknya, bapak kakek saya. Kakek kamu dari mana? Bapaknya kakek saya. Bapaknya kakek kamu dari mana? Ya, apa bedanya dengan agama orang jahiliyah terdahulu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika mereka dipanggil ittabi'u ma anzalallah, ikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Jawaban mereka seperti ini. Qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Bahkan kami akan ikuti agama bapak-bapak kami. Kalau modelnya ikut bapak, ya kalau ikut bapak tidak apa-apa, tapi ikut bapak di atas ilmu. Kalau bapak-bapak kita itu berada di atas sunnah, wudunya sesuai sunnah Nabi, kenapa kita tidak ikuti? Ya. Tapi kalau modelnya seperti ini, agama nenek moyang, ya. Ya. Ini jauh dari amalan yang salih. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sumber kebahagiaan. Barang siapa yang berpaling darinya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man a'rada 'an dzikri," siapa yang berpaling dari mengingatku, "fa innahu ma'isyatan dhanka," tidak mau ingat Allah, tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Ini lawan dari kebahagiaan, sempit hatinya, sempit dadanya, sempit kehidupannya, walaupun banyak hartanya, tapi banyak juga hutangnya. Sempit hatinya. Siapa yang berpaling dari Allah pasti ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma, ditambah lagi kami akan bangkitkan di akhirah dalam keadaan dia buta. Dia akan mengatakan lagi, "Rabbi lima hasyartani a'ma?" Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan saya dalam keadaan buta? "Wa qad kuntu basira," padahal saya dulunya di dunia melihat dengan kedua mata saya. "Qala kadzalika atatka ayatina fanasitaha." Allah bantah. Demikianlah waktu di dunia kami datangkan ayat-ayat kami. "Fanasitaha," kamu lupakan dia. Kalian lupakan ayat-ayat Allah. Kalimat nasi di dalam Al-Qur'an, ingat? Kalimat nasi di dalam Al-Qur'an, lupa maksudnya taraka. Nasiya maksudnya taraka, meninggalkan. Diturunkan ayat ditinggalkan, tidak diamalkan. "Wa kadzalikal yauma tunsa," demikian pula pada hari ini, hari kiamat, kami meninggalkan kalian. Apa yang didapatkan kalau Allah sudah meninggalkan seorang? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 menit. Bisa ditambah? Sudah diberi semangat tadi ya? Tambah 5 menit saja ya. Di antara langkah-langkah selanjutnya adalah dengan kembali berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih, bertahmid, bertahlil ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman, "Alladzina amanu," orang-orang yang beriman, "wa tatma'inna qulubuhum li dzikrillah," dan hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. "Ala," ketahuilah, "bidzikrillahi tatma'innul qulub," hanya memang dengan berzikir kepada Allah sajalah hati itu akan menjadi tenang. Kembali berzikir kepada Allah. Para ulama kita, jika mereka mengalami masalah-masalah, mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala berkata, "Ma tana'ama al-mutana'imun bimithli dhikrullahi ta'ala." Tidak ada nikmat yang lebih nikmat dirasakan oleh orang-orang yang mendapatkan nikmat. Jadi sudah dapat banyak nikmat, tapi tidak ada yang lebih nikmat daripada kenikmatan ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba. Bisa dicoba sekarang. Tidak harus selesai taklim. Ingat Allah, berzikir kepada Allah. Ya. Imam Malik ibn Anas rahimahullahu taala berkata, "Qara'tu fit Taurah," saya baca Taurat. Di dalamnya terdapat, "Ayyuhas siddiqun," wahai orang-orang yang jujur, "tana'amu bi dzikrillah," kalian bernikmat-nikmatlah dengan berzikir kepada Allah. "Fid dunya," di dunia, "fa inna lakum fid dunya na'im," karena kalian dengannya akan mendapatkan di dunia kenikmatan, kelezatan. "Wa fil akhirati jazaa'un 'adzim," di negeri akhirah juga akan mendapatkan balasan yang sangat besar. Ya. Supaya enggak diprotes saya lebih ini waktunya, pakai kisah saja. Biasanya kalau kisah ya agak semangat ya. Ya, tapi bukan cerpen ini, bukan novel. Kisah para ulama. Kenal Imam Urwah bin Zubair? Urwah bin Zubair, oh, beliau luar biasa, imam besar Ala kulli hal, lanjut cerita. Ya, kita sudah sangat mempersingkat ini. Intinya saja, beliau terkena musibah sakit yang mengharuskan kakinya diamputasi, dipotong. Dokter-dokter sudah tidak angkat tangan sudah. Semuanya bersepakat tidak bisa. Kalau tidak dipotong kakinya akan menjalar kepada yang lainnya. Datang dokter, sekarang saatnya sudah pemotongan. Kita beri dia alkohol, ya, hal yang memabukkan supaya dia nanti tidak sadar. Kan haram ya kalau hal yang memabukkan. Urwah bin Zubair mengatakan, la astainu bi haram. Saya tidak pernah mencari bantuan dengan perkara yang haram. Wah, bingung lagi dokternya. Gimana ini? Kalau begitu kita bius. Kata beliau, saya tidak senang kalau anggota saya sebagiannya sakit, yang lain tidak merasakan. Saya tidak senang. Kalau begitu begini saja terakhir, kita potong supaya tidak membahayakan, kita ikat supaya tidak meronta-ronta. Urwah bin Zubair mengatakan, saya tidak butuh. Potong saja kaki saya dan biarkan saya berzikir kepada Allah. Ternyata beliau dikerja dalam keadaan beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau bertasbih, beliau bertahmid, beliau bertakbir. Tidak terasa selesai pekerjaan. Selesai pekerjaan. Luar biasa. Beliau lebih menikmati nikmatnya zikir kepada Allah dibanding sakitnya itu diamputasi. Ini kalau orang sudah betul-betul menikmati luar biasanya berzikir, qiraatul Quran, membaca Al-Quran kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa. Wahai manusia, telah datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian dan sekaligus penawar. Al-Quran disebut penawar, obat. Ya. Disebut penawar. Ya. Lima fis sudur. Penawar apa yang di dalam hati? Hati kita gundah, hati kita galau, hati kita ada kesedihan, obati dengan qiraatul Quran. Obati dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, langkah selanjutnya adalah mau ditunda sampai berapa lagi nih? Bertawakal kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepada Allah lah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Alladzina qala lahumun nas. Orang-orang yang manusia berkata kepada mereka ketika perang, innan nasa qad jama'u lakum, diancam. Manusia di sana lebih banyak lagi, sudah mengancam kalian. Berkumpul untuk menghancurkan kalian. Apa yang dikatakan orang-orang beriman? Fazadahum imana. Bertambah keimanan mereka. Tambah banyak yang mau serang, tambah bertambah keimanannya. Waqalu, mereka mengatakan kalimat ketawakalan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami. Tawakalan. Lanjut, sebelum lanjut saya garis bawahi tentang ketawakalan ya, supaya tidak salah kaprah ini. Kalau bahas ketawakalan biasanya bahas tentang pasrah ini. Bukan pasrah ya. Tawakal itu menyerahkan urusan kepada Allah dibarengi dengan menempuh sebab usaha. Banyak orang-orang berdalilkan dengan hadis. Hadis juga dalilnya. Supaya apa? Tidak mau kerja. Hadisnya apa? Coba tuh lihat burung. Rasulullah SAW bersabda tentang burung, lau tawakkaltum haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr yaghdhu himasa wa taruhu bitana. Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, ini hebat, ini tawakal yang paling hebat katanya, maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung diberikan rezeki. Pagi-paginya dia berangkat dalam keadaan lapar, sore sudah kenyang. Semua burung itu, tidak ada burung mati kelaparan. Tuh, tidak kerja burung. Ini salah kaprah. Syekhul Islam, kalau kita pakai metodenya Syekhul Islam Taimiyah, tidak ada satupun kesesatan yang memiliki dalil kecuali pasti dia terbantahkan dengan dalil itu juga. Tidak usah jauh-jauh cari dalil lain. Sekarang kita tanya, Kalian bertawakal seperti burung. Burung ketika keluar dari sarangnya, dia langsung menuju ke lumbungnya Pak Petani. Tidak dia cari-cari dulu, usaha luar biasa, mengepakkan sayapnya di atas. Ya, sudah mau makan di Pak Petani. Ya. Bunyikan lagi lonceng-loncengnya, terbang lagi. Pokoknya usaha luar biasa usahanya. Tapi apa? Karena dia bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, usaha yang luar biasa pasti dia dapat. Berarti ada usaha yang luar biasa. Bukan berdalilkan dengan hadis ini, kalau begitu kita jadi burung saja, keluar pagi-pagi, nanti ya istri kita ada sendiri yang kasih makan. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah? Langkah selanjutnya adalah langkah menuju kebahagiaan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yakdzibun. Seandainya penduduk suatu negeri, andai kata orang Mamuju ini, semua penduduk Mamuju ini mereka beriman dan bertakwa, insyaallah, mudah-mudahan semuanya beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, kami akan bukakan berkah-berkah pintu-pintu dari langit dan dari bumi. Dari atas datang, dari bawah datang. Ini sumber-sumber kebahagiaan, sumber rezeki. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yakdzibun, kami siksa mereka. Ya. Allah pastikan ini, ketentraman suatu kaum pada pribadi-pribadi, individu-individu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan berikan rezeki dari Allah yang tidak sangka. Tidak disangka-sangka. Ini sumber-sumber kebahagiaan. Kemudian yang kita jadikan yang terakhir saja, walaupun bukan terakhir, masih banyak, tapi ingat ya, kita cukupkan apa yang disebutkan, kaidah-kaidah yang disebutkan di dalam metode khusyuk dalam salat, kunci-kunci rezeki, itu semuanya adalah langkah-langkah menuju kebahagiaan. Langkah menuju kebahagiaan dengan menggunakan rezeki kita. Langkah kebahagiaan dengan sholat kita. Nanti langkah kebahagiaan dengan di dalam rumah tangga kita. Yang selanjutnya adalah ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita telah mengetahui bahwasanya kebahagiaan dan kesengsaraan adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang beriman apapun yang ditimpakan kepadanya, dia selalu berada di atas ketenangan. Ketenangan. Walaupun kadang sedih, tapi kesedihannya tidak menghilangkan ketenangannya. Tahu Nabi, kondisi Nabi ketika meninggal anaknya Ibrahim? Nabi SAW mengatakan, innal quluba la tahzan, wa innal aina la tadma. Sesungguhnya hati betul-betul sedih, dan air mata berlinang. Tapi ingat ucapan Nabi setelahnya. Nabi SAW mengatakan, tetapi kami mengatakan, kami tidak mengatakan wala naqul illa ma yardallah. Kami tidak mengatakan kecuali apa yang Allah ridhai. Ketentuan Allah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, dzaqa ta'mul iman, seorang akan merasakan lezatnya itu keimanan, man radhiya billahi rabba, siapa yang ridha bahwasanya Allah sebagai Rabbnya, wabil islami dina, Islam sebagai agamanya, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah dikantongi HP-nya, enggak usah lihat, enggak usah lihat jam terus, saya tutup ini insyaallah. Cuma mau lewat 10 menit ya, ngetes ketenangan antum, kebahagiaan antum dalam majelis ilmu. Bagaimana ini? Dites. Ya. Karena kan pembahasan kita. Baik, saya kira ini ikhwah. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang ya walaupun super ringkas, ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan modal bagi kita semua bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan di dunia lebih-lebih di negeri akhirah. Dan kami selaku pembicara di sini mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah di dalam berucap. Ya. dan apa yang benar itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu datangnya dari diri kami sendiri dan dari godaan syaitan ar-rajim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.